طيب يا أخواني في الله حفظكم الله، من يحب أن يقرأ الطيبي فليتفضل. بسم الله، من يحب يقرأ؟ سيبقى حفلا قدشا؟ تفضل. سنت ها يلا سامبون سيتأمر إخوان برهانتي حفظنا الطبي تأتري ما جلس جلس ها تفضل. Kenapa belum? Sudah berapa hari tak pecah? Entah semalam pecah. Macam mana? Dua hari. Tak sah. Please. Tolong. Hah? Kemarin. Bantai akan Hanif? Bantai akan Ali? Hah? Kenapa belum? Hah? Apa? Hah? Tolong. أقبح في المعنى، أقبح في المعنى. واللحن تغيير له، واللحن تغيير له. أحسنت. كنت طبيب كامل المكلين وحققي وحققي السكون ولا تحركه هكذا المغضوب ما ضللنا هكذا نعم نعم هكذا المغضوب ما ضللنا أحسنت ما شاء الله أحسنت tapi مراجعة طيب حفظاً كم ضعيف sedikit tapi sama مراجعة menjadi kuat إن شاء الله yang penting kerja faham أحسنت هاي إبراهيم تفضل نعم طيب بلال ها jangan bukan sebab saya gembira sama kamu sekarang anta tak buat tak bagus ha kerja terus jangan berhenti syaitan syaitan berhenti kamu طيب يا اخواني في الله بسم الله من يذكر لي سبب الإقلاب kenapa ada iqlab di bahasa Arab kenapa dia pi an-nun berubah untuk mim kalau jumpa harf apa ba kenapa semalam saya cakap betul tak betul ha bisa Abu Amr apa mim betul ahsant itu hukum apa إقلاب ميما مخفى tapi soalan saya kenapa dia merubah karena nun sukun eh karena nun jadi karakternya apa sifatnya sama nah ahsan ahsan ha lebih jelas sabar ممتاز أنت فاهم إيه تسمى؟ جلس جلس هذه الخلاصة Kalau antum, kalau depan kamu ikhwan yang baru belajar, dia tanya kamu kenapa iqlab, cakap untuk dia sebab mudah. Selesai. Antum faham tak faham? Dia sebab apa? Mudah. Selesai. Tapi kalau dia mau lebih tafsil, tafsil itu. Faham tak faham? Mim menjadi macam orang tengah. Antara apa? Nun sama apa? Ba. Jelas-jelas. Nun sama mim tak ada beda yang besar. Faham? Dan kalau lebih mudah untuk pecah mim, dia merubah apa? Pecah apa? Mim. Wadah? Sudah menjelaskan itu semalam sama tafsir. Betul? Alhamdulillah. قال رحمه الله تعالى وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد وأظهر الغنة بالتبيين من كل ميم شددت أو نون كقولهم هم وغم ثم ثم لكن إنهن عنهن فتم ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى وعند باقي أحرف الهجاء قد أحرف الهجاء قد أحرف أحرف بغونان بتتبتون أحرف الهجاء أحرف أبا بغونان كلمة دي بهاسة عرب كلاو كتا شكب كتوالي أحرف الإظهار ينم إيتو على هدى عن خلاء خلاء ما سني همزة همزة همزة وها وعين وحا وغين وخاء نم حرف إيتو دن أحرف أبا الإدغام يرملون نم جقاب مجالي برابا دو بلس دن حرف الإقلاب مجالي برابا 13 yang sisa itu huruf apa al ikhfa berapa yang sisa 13 29 kurang 13 berapa 16 idan huruf al ikhfa berapa 16 مفهوم سؤالا أبا ديفينيسي الإخفاء جوابا إخفاء دي بهاسة هلان تبي دي إصطلاح القراء إخفاء إيتو مأسونيا دلم ثيوري تنغو سيا دلم ثيوري دي يجاكب الإخفاء إيتو تهب ينتنغه أنتارا إدغام سما أبا إظهار. Kita mau tulis semua. Tapi tengok. Dalam teori dia cakap, tengok. Al-ikhfa itu apa? Al-ikhfa itu hukum untuk anun sakinah yang tengah antara izhar sama apa? Idgham. Apa maksudnya antara? Tengah. Apa maksudnya tengah? Dia cakap, makhraj dia tengah. Tengok ahruf al-idgham. Semua di bibir. Dekat dari apa? Bibir. Betul. Huruf al-izhar di mana? Tenggorokan. Yang tengah huruf tengah makhraj apa? Al-lisan, lidah. Idan ahruf semua ahruf lidah itu di tahap yang apa? Tengah. Suaranya bukan macam idgham, bukan macam apa? Izhar. Ha? Apa? Samar-samar. Maksudnya bukan dari sini, bukan dari sini. Samar-samar. Baik, akhwan. Tengok. Lebih jelas untuk maksudnya. Nanti saya bagi kamu definisi yang lebih bagus. Faham tak faham? Tapi definisi itu bagus untuk orang yang mulai. Orang yang mulai menjelaskan untuk dia al-ikhfam tahap yang tengah antara idgham sama apa? Izhar. Samar-samar. Bukan sama idgham, bukan sama apa? Izhar. Sedikit dari sini, sedikit dari sini. Apa maksudnya sebagian dari sini, sebagian dari sini? Maksudnya al-ikhfa pergi untuk al-idgham. Cakap sama al-idgham, wahai saudara, saya bukan dekat macam kamu dari harf apa? An-nun. Bukan paling dekat. Maaf, tak bisa ikut kamu dalam suara, dalam hukum tak bisa. Sebab saya sedikit jauh, susah. Jelas. Tapi dia cakap sama idgham, tapi jangan risau. Saya mau ambil dari kamu al-ghunnah. Suara al-ghunnah saya ambil insyaAllah. Tapi apa yang dia meninggalkan dari al-idgham? Jawaban, at-tashdid. Dia cakap sama idgham tajdid, kamu tak bisa ambil. Kenapa? Sebab saya bukan dekat. Tekan-tekan itu untuk huruf yang apa? Dekat. Saya apa? Jauh sedikit. Maaf. So dia pergi untuk al-idgham, ambil darinya apa? Al-ikhfa. Afwan, ambil dari al-ikhfa, pergi untuk idgham, ambil darinya apa? Al-ghunna, an, meninggalkan apa? Tajdid. Jelas, jelas. Lepas tu pergi untuk berkatamu siapa? Azhar. Cakap sama Azhar, wahai Azhar, saya bukan jauh dari harfun macam kamu. Anta paling jauh, saya lebih dekat. Walau bukan sangat dekat macam huruf idgham, tapi saya dekat. Afum tak afum, jelas tak jelas. So dia cakap sama Azhar, tapi tak apa, saya tak meninggalkan semua. Saya tak meninggalkan apa? Semua. Saya, sebab anta teman saya tak bisa ikut kamu. Sebab anta jauh, saya lebih dekat. Tapi untuk anta tak rasa sedih sama saya, saya kurang idgham saya sini. Kurang dah idgham. Al-idhar, ada idgham tak? Idgham idgham tak? Kosong. Dia cakap, khalas, saya mau pergi sama kamu, saya kurang apa? Al-ghunnah sidiki. Jelas tak jelas? So, kalau ada orang yang tanya kamu, kenapa ghunnatul ikhfa bukan macam ghunnatul idgham, cakap sama dia, sebab dia apa? Jauh. Kalau ada orang yang cakap sama kamu, kenapa ada ghunnah dalam apa? Al-ikhfa, cakap sama dia, sebab apa? Sebab apa? Dekat sedikit dari harfu an-nun. Bukan sangat jauh macam harf apa? Huruf apa? Izhar. So dia ambil sedikit dari sini, an ambil sedikit dari mana? Sini. Hadha maksudnya al-ikhfa, tahap yang tengah antara izhar sama apa? Idgham. Jelas tak jelas? Jelas tak jelas? Idan saya tanya kamu, ada tajdid dalam al-ghunna? Ada tajdid dalam hukum al-ikhfa? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Kalau saya tanya kamu, ada ghunna yang tinggi dalam ghunnatul ikhfa? Jawaban, tak. Ghunnatul ikhfa apa? Quran. Ada ghunna tak? Jawaban, ada. Faham tak faham? Kalau saya tanya kamu, apa perbedaan antara huruf al-ikhfa wal-idhar? Anta cakap, al-idhar tak ada ghunna, al-ikhfa ada ghunna. Apa perbedaan antara ghunna, antara ikhfa sama idgham? Jawaban, al-idgham itu ghunna dia tinggi dan ada tajdid. Al-ikhfa itu ghunna dia kurang dari al-idgham dan tidak ada apa? Tajdid. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Wadih? Tayyip. Sekarang, apa definisi? Bisa tulis ini? Bisa tulis? Allah bagi kamu waktu tulis. Tulis. Dan siapa yang mau tanya-tanya? Itu perkataan yang paling penting. Biasa banyak ikhwan, dia fahaman idhar, fahaman idghab, kurang faham apa? Ikhfa. Huruf dia banyak, sama cara dia untuk pecah banyak juga. Beda-beda. Kalau orang dari kamu mau tanya-tanya. Baik, sudah? Belum? Oh, nambah. Bilal, faham jelas? Faham? Yalah, ya kawan, cepat. Satu hari saya dengar dari Syekh Al-Fauzan sedikit dari Aqidah Wasatiyah. Syekh Al-Fauzan sudah atas 80 tahun. Dia syarah Aqidah Wasatiyah, tulis apa? Dengar saya tulis. Dia syarah Aqidah Wasatiyah, lepas tu dia ada buku depan dia. Qala li ikhwan, dia cakap sama saudara ikhwan santri dia depan dia cakap, itu buku saya waktu saya belajar Aqidah Wasatiyah. Waktu dia belajar Al-Aqidah Al-Wasatiyah, itu buku dia, buku Al-Fawaid, waktu talab. So, dia bagi dia fawaid dari buku apa? Yang pertama yang dia belajar. Mungkin Allah alam berapa tahun, 50 tahun atau lebih. Maksudnya fawaid yang antum tulis, insyaAllah manfaat kamu di masa depan. Taib ya akhwani fillah. Kalau antum faham masalah itu, masalah tengah al-ikhfa. Kita pergi untuk tahap yang tinggi sedikit. Untuk antum fahaman al-ikhfa itu betul-betul. Al-ikhfa itu ada satu masalah dalam niat. Masalah itu sebab untuk al-ikhfa menjadi berat untuk banyak ikhwa. Mayoritas ikhwa pecah dia untuk al-ikhfa salah. Kenapa? Sebab masalah ini. Masalah itu apa? Masalah ini huruful ikhfa banyak. Antum pak niat beda-beda dari harf nun. Ada yang lebih dekat, ada yang lebih apa? Jauh. Ada huruf idgham, huruf ikhfa di lidah kita, tapi di tempat apa? Beda-beda. Kalau antum tengok huruf idgham yarmilun, semua dalam satu bulat, paling dekat. Sama huruf al-ibhar. Tapi huruf al-ikhfa tak. Lidah kamu itu panjang. Dalam huruf al-makharij panjang. An semua penuh sadari huruf apa? Ikhfa. Jelas. Masalah itu hasilnya suara al-ikhfa menjadi beda-beda. Maksudnya gunnatul ikhfa menjadi beda-beda ikut harf yang setelah niat. Kalau harf nun, kalau harf al-ikhfa paling dekat dari harf nun, suara niat menjadi apa? Lain. Kalau lebih jauh, suaranya juga menjadi apa? Lain. Dia tak sama. Sebab macam mana dia dari makhraj al-ghunna apa? Beda. Jelas. ولهذا يقولون غنة الإخفاء غنة متغيرة. غنة الإخفاء غنة يبقى apa? Beda. Ikut harf yang setelah niat. Jelas. Faham? Ikut harf huruf yang setelah niat. Mana? Huruf setelah niya dalam sifat ini ghunnatul ikhfa apa? Murubah. Jelas? Ya'ni, sekarang saya mau bagi kamu definisi untuk antum faham al-ikhfa. Apa al-ikhfa itu? Al-jawab. Definisi yang jelas, yang tinggi sedikit. هو تقريب صوت الغنة إلى حروف اللسان. تقريب أبا تقريب أه؟ تقريب من جديد كات أبا مروبة سوارة الغنة أبا سيأتي معنا إن شاء الله يكون اجتهاد سيا مروبة سوارة الغنة تجديد كات داري حروف أبا لدان. تقريب صوت الغنة إلى حروف اللسان. تقريب صوت الغنة إلى حروف اللسان. جلس. طيب. تينو. شونتو. دلم حروف اللسان أدا حروف tafkhim. Betul tak betul? Ada tak? Ada tak? Ada. Dalam huruf lisan ada huruf tarqiq. Jelas tak jelas? Al-ghunna berubah. Kalau setelah ni tafkhim, al-ghunna itu menjadi apa? Tafkhim juga. Kalau tak buat tafkhim, tak cocok lagi. Salah lahan di bahasa. Tak bisa anda cakap misal-sal, itu salah. Kalau macam itu, kalau anda cakap macam itu, itu bukan ikhfa'us sad. La yasluh. Mafhum ta'afhum. وليس عليه لا العمل الصحيح ولا المنطق الصحيح. Bukan praktik yang sah, tawatur yang sah, musyafah yang sah, atau masuk akal, tak masuk juga. Faham tak faham? Jelas tak jelas? يعني saya tanya kamu, al-ghunna itu murakkak atau mufakham? Jawaban apa? Naam, jawaban tak bisa cakap tarqiq atau apa? Tafkhim itu sifat. هكذا أم لا؟ صفة أن تحرف أبا النون. جلس تجلس. صفة النون إيتو مربع. ما كمان مربع أنتم جدي حرف ميم مخفى. جلس تجلس. ما كمان لين لين ترس مربع. سماء الغنة تريما مربوهان إيكوت حرف ين أبا ست اللهنية. جلس تجلس. ف kalau setelah niya tafkhim, al-ghunna menjadi apa? Tafkhim. Antum baca min sal-sal. Nafum. Qala wa hakala qala Allah Azza wa Jal. Fantalaqa. Fantalaqa. Wadih? Naam. Wa hakala qala Allah Ta'ala. Illa man zalama nafsah. Jelas tak jelas? Dan kalau setelah ini terqiq, guna itu menjadi apa? Terqiq. Kuntum. Macam mana anda tak bagi tafkhim untuk guna setelah ini tafkhim? An terima. Guna terima tak terima? Terima. An mana yang lebih mudah? Bagi tak? Bagi. Cocok. Wadih. Sama. Kalau harf yang setelah ini تفشي حرف تفشي أبا حرف تفشي شين التفشي شين بتضبطون كلام ستله هني حرف تفشي أنتم مو رسا حرف صوت الغنة دكة داري أبا حرف أبا التفشي دكة جون تقول الله تعالى من شر سب حرف الشين لبه دكة أنتم حرف النون داري حرف جون تقول yang lebih jauh darinya, contoh harf kaf. Mafhum ya fillah. Kalau setelah nanya harf ta juga antum mau rasa al-ghunna itu sudah paling dekat dari harf apa? Ata kuntum. Kalau harf dzal juga min dzalik man zalama min thawab. مفهوم يا أخوان؟ إذن مقربة طالين ديكا داري حرف ينطا ستلاني سبب إيتو بانيا حكم الإخفاء من جادي سوسو أنتو بانيا أوران ينطا بلاجر مشافها ينبتل يعني داري أحكام ينأمبت إيتو ينبرلو مشافها ينبتل تو مشافها؟ أبا مشافها؟ murid baca langsung dari ahkam yang empat itu yang perlu musyafahah yang kuat yang sah yang paling tinggi dari empat ahkam apa? Hukum apa? Ikhfa perlu musyafahah. Anta dengar ustaz kamu, syekh kamu, dari syekh niya macam mana mengajar kamu suara setiap huruf setiap gunna sama huruf niya dalam ikhfa. الشين ما شميتو والصاد ما شميتو والذال ما شميتو والدال ما شميتو والكاف ما شميتو والفاء ما شميتو. مفهوم تفهم؟ جلس. طيب فائدة. أنت ما تليس يلا. برابا لما لقيت أنتو أذان يا محمد؟ ها؟ 10 menit. Ha, yalah, semua. قنة متغيرة مقربة إلى الحرف التالي. فائدين آخر يا أخوان، فائدين آخر. كلام أنتم فهم حروف نام بلاس إيتو ما شمانا تفخيمنيا عفوا ما شمانا إخفاءنيا إخفاءنيا إيكوت صفات حروف إيتو ينتي قبل ين نام بلاس. جلس أجلس مفهوم؟ إذن سؤالا، أدى السوارة ينكلوا داري مولود كموتا أدهتا ada tak? Ada. Ada suara sebab Quran guna dia apa? Quran macam huruf apa? Al-Izhar. Ada suara yang keluar dari mulut kamu waktu al-ikhfa. Suara itu suara yang taqrib, yang dekat dari huruf yang apa? Setelahnya. Contoh min syar. Ada tak? Ada tak? Nah. Jelas jelas. Baik. Tapi qaul Allah Ta'ala man ya'mal itu beda. Tengok macam mana guna paling apa tinggi. Baik ya akhwan fillah, kalau antum faham masalah itu al-ghunna ghunnatul ikhfa ghunna yandika dari harfan setelahnya, maksudnya ada suara yang keluar dari mulut jelas. Mafhum tak faham? Suara itu suara harf yang setelahnya. Faham tak faham? Ada dua huruf yang kecuali dari huruf ikhfa. Dua huruf itu huruf yang hubungan antaranya sama nun istimewa. Itu sebab dia menjadi apa? Beda. Kecuali. Wadah tak? Jelas tak jelas? Apa hubungan antaranya? Hubungan antaranya sama an-nun hubungan yang tak bagus. Apa maksudnya? Harf al-qaf al-kaf itu paling jauh dari harf nun. Dia dari mana? Aqsal lisan. Harfun di mana? Ha? Taraful lisan. Harfun sini. Harful qaf sana. Sehubungan tak bagus. Dia cakap macam mana macam itu. Anta juga mau kita ikhfa. Dia cakap naam ikhfa. Antum huruf lidah. Ya betul, kita huruf lidah. Harfun cakap tengok huruf lidah itu saya punya. Betul tak betul? Dia cakap huruf lidah huruf saya punya. Tak bisa anta pergi sama huruf apa? Izhar. Huruf tanggorokan itu tanggorokan. Jelas tak jelas? Huruf lidah itu saya punya. Cari solusi macam mana anta pergi sama saya dalam lafaz. So harful qaf al-kaf bicara-bicara, lepas tu hasil bicaranya apa? Dia cakap kalau anta mau kita pergi sama kamu, anta wajib tutup mulut dan keluar dari hidung sahaja. Kenapa? Tak ada mampu untuk keluar dari apa? Mulut, sebab paling jauh sama kamu. Anta tak bisa bawa kita. Jelas tak jelas? Alhasil ya akhwani fillah, itu sebab suara qaf sama kaf dalam ikhfa menjadi istimewa. Sebab dia paling jauh, tak bisa keluar dari apa? Mulut sama al-ghunnah, susah. Takalluf. Jelas saja. Takalluf untuk orang pecah macam itu. Man qala. Bagi untuk guna di depan, lepas tu bagi untuk apa? Belakang. Jadi kami itu paling capit, kerja berat, kerja berat. Kalau kita terima kamu untuk buat guna, tapi tak perlu datang ke sini, anda keluar langsung. Maksudnya ighlaq. Apa ighlaq? Tutup mulut dan keluar dari hidung macam man qala. Man kana ajib menjadi lebih mudah. Betul, sesemua qurra cakap kita ikut apa? Ighlaq. Itu yang sah. Idan madhhabul ikhfa'i fil qaf wal kaf beda. Madhhabul qaf wal kaf apa? Beda. Madhab niya ighlaq, suara niya semua keluar dari hidung, bukan dari apa? Mulut. Sebab? Sebab dia huruf yang paling apa? Jauh. Dia tak bisa pergi sampai mulut untuk keluar sama nun. Tak bisa. Wahadhi al-mushafah as-sahiha. Qurra besar hari ini di dunia semua. Bukan abad ini. Abad ini dan abad yang pertama. Abad ini dan abad ini sebelum ini. Semua rekaman untuk qurra dari rekaman itu baru, maksudnya saat rekaman itu mulai sampai sekarang, qurra ahlul isnad wal musyafa sahiha semua buat ighlaq untuk harf al qaf sama apa kaf. Semua mustahil anta bagi jumpa qari' yang masyhud lahu bil qira'ah, orang yang masyhur dari isnad niya, an qira'ah niya, dia imam dalam qira'ah niya, an dia tak buat ikhlaq. Tidak ada. Semua fitrah saliqah dalam lidah. Sebab lebih apa? Mudah. Faedah lagi, tidak ada qurra atau orang bahasa yang cakap qaf wa kaf itu bukan huruf ikhfa. Semua cakap huruf qaf wa kaf huruf ikhfa. Nun, mengaruh nun paling kuat untuk huruf lidah. Bukan ini sahaja, faedah lebih. Ada satu madhab yang masyhur, tapi bukan mayoritas. Mayoritas jumhur. Malaman mayoritas apa? Madhab minoritas. Dia cakap, termasuk harful kha'i wal ghain. Harful kha'i wal ghain, harful lidah atau tenggorokan. Ada satu madhab minoritas yang cakap mengaruh an-nun paling kuat di bahasa Arab sampai dia tarik harful kha'i wal ghain di tempat-tempat. Untuk dia harful kha'i wal ghain harfu apa juga? Harfu apa? Ikhfa. Tapi madhab itu minoritas. Ada satu qira'ah mutawatir yang ikut ini, qira'ah Abu Ja'far Yazid bin Qa'qa' al-Madani rahimahullah ta'ala. Yaqul an fa'idah ighlaq atau sekarang kalau kita cakap itu bisa idgham sama kha dan ghain untuk madhab Abu Ja'far. Ya tuan, itu madhab yang masyhur bisa. Faham tak faham? Sekarang qiyas sama qaf dan kaf atau qiyas sama shin dan sa dan sad dan sin. Mana? Kalau kita cakap bisa sekarang buat ikhfa sama harf al-kha wa harf apa? Al-ghain, ikut madhab itu yang minoritas. Untuk dia ighlaq atau bukan ighlaq? Ighlaq atau bukan ighlaq? Sebab lebih apa? Jawab, na'am. Semua yang pacca untuk Abu Ja'far dalam itu, dia pacca sama apa? Ighlaq. Contoh qawlullahi ta'ala, man khasira, dia pacca man khasira. Batil. Min rawash. وآخرين من غيرهم. واضح؟ tapi madhab itu bukan madhab Hafs, bukan madhab jumhur al-qurra, itu minorat sahaja Abu Ja'far rahimahullah ta'ala. Faham tak faham? Jelas. Tapi madhab yang masyhur, ada ikhfa dalam ghain kha atau tidak ada? Tidak ada. Itu madhab yang masyhur. Tapi itu qira'ah mutawatirah juga. Kalau itu dalam al-kha' wal-ghain, macam mana al-qaf wal-kaf? Lebih jelas tak? Idan ada ikhfa' dalamnya walau paling jauh, tapi sebab jauh itu ikhfa'nya apa? Beda. Mughlaq. Jelas? طيب يا اخواني في الله يكفي لهنا سبحانه وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما جمعت كتاب حبيس احكام ابا انون الساكنه والتنوين والحمد لله رب العالمين